Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa asyukrulillah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca sekelumit atau sepintas kilas tentang apa itu sekte Qadariyah dan juga Jabariyah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berkenalan lagi dengan satu sekte sesat di dalam agama Islam. Bukan untuk mengikuti kesesatan itu, tetapi untuk menjauhinya. Kata para ulama, "Araftu syarra la li syarri." Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqihi, tetapi untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka ia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini mengatakan, qala, dua Imam Ar-Razi berkata, wa annal jahmiyata kuffarun, dan bahwasanya sekte Jahmiyah ini adalah sekte yang kafir. Al-Jahmiyatu yantasibuna ilal Jahmi bin Safwana. Sekte Jahmiyah ini menisbatkan diri kepada Al-Jahm bin Safwan. Jadi nama sekte itu biasanya disematkan, dinisbatkan kepada si pendiri sekte tersebut. Atau yang menjadi, apa namanya istilah sekarang itu? Muassis ya, pelopor pertama dari sekte tersebut. Ada Sabaiyah, ada Jahmiyah, ada Maturidiyah Abu Mansur Al-Maturidi, ada Asy'ariyah Abdul Hasan Al-Asy'ari. Wahum, dan mereka adalah Mu'attilatun Nufatun Lissifatil Ilahiyah. Mereka adalah Mu'attilah, kaum Mu'attilah, yaitu yang menta'til. Attala yu'attilu maknanya menihilkan. Mereka adalah kaum yang menihilkan. Wanufatun, dan menolak. Lissifatil ilahiyah, terhadap sifat-sifat ketuhanan. Wayakuluna, dan mereka mengatakan, bikhalqil qur'ani wal jabri. Mereka memiliki akidah juga yang meyakini Al-Quran itu makhluk, dan meyakini dalam masalah takdir bil jabr. Manusia itu seperti robot yang tidak memiliki iradah. Wa annal imanal ma'rifatu, dan keimanan itu cukup dengan mengetahui saja. Mengetahui bahwasanya Allah ada, Allah mawujud, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu cukup menjadi seorang muslim menurut Jahmiyah. Wa Ghairu dzalika minal bida'i, dan mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran lain berupa kebid'ahan yang banyak. Wal mu'tazilatu minhum, dan sekte Mu'tazilah itu minhum adalah bagian dari Jahmiyah. Wa illam yablughu sya'wahum fil ghuluwi fit ta'til, meskipun tidak mencapai apa namanya keparahan mereka di dalam sikap ekstrim mereka di dalam menihilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana yang lebih parah? Jahmiyah apa Mu'tazilah? Jahmiyah lebih parah. Mu'tazilah itu terpengaruh pemikiran Jahmiyah. Yaquluna bi khalqil Qur'an, Mu'tazilah itu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Wa yaz'umuna, dan mereka menyangka, mengklaim annallaha, bahwasanya Allah itu lam yattakhidh Ibrahim khalila, tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memiliki sifat khullah, sikap cinta. Ya. Coba ada satu, beberapa orang mendefinisikan cinta dengan satu kata. Seperti gaya orang-orang sekarang. Cinta itu apa? Satu kata. Cinta itu adalah, saya pernah tanya di pondok itu, santri tak tanya. Cinta itu apa? Satu kata. Ada yang bilang pengorbanan katanya. Ada yang bilang, apa lagi? Satu kata. Hah? Indah. Ada lagi mengatakan cinta itu derita katanya. Cinta adalah penderitaan katanya. Macam-macam orang ngomong. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memiliki rasa cinta yang didefinisikan dengan definisi yang banyak. Masa Allah itu gembira. Masa Allah itu cinta. Cinta itu kan berbunga-bunga. Cintanya kan banyak rasanya. Masa Allah memiliki banyak rasa. Sehingga mereka menolak sifat khullah dari Allah. Dan mereka tidak meyakini bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai khullah. Walam yukallim Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah tidak pernah mengajak bicara Musa. Karena Mu'tazilah menolak sifat kalam bagi Allah. Allah tidak mungkin memiliki sifat kalam. Allah tidak mungkin memiliki sifat bicara. Karena bicara itu artinya seseorang mengeluarkan suara. Dan sumber suara itu bermula dari pita suara yang bergetar. Lalu getaran itu merambat melalui udara. Udara pun ikut bergetar. Lalu getaran udara ditangkap oleh genderang telinga. Lalu genderang telinga bergetar. Lalu getaran genderang telinga ini dialirkan ke otak, diproses, lalu menjadi suara A, I, U, E, O. Kalau Allah bicara, berarti Allah butuh pita suara, gitu kata mereka. Karena Allah itu Tuhan, maka Allah tidak butuh kepada pita suara, dan Allah tidak memiliki sifat kalam. Itu. Jadi saat Allah menetapkan sifat kalam, Allah menetapkan sifat khullah, orang-orang Mu'tazilah yang terpengaruh pemikiran Jahmiyah itu akan bersikap terhadap sifat-sifat Allah itu dengan akal mereka. Sifat Allah dipahami dengan akal. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begini. Kesimpulannya Allah tidak punya sifat kalam. Allah tidak punya sifat khullah. Patokannya apa? Akal. Rasio. Begitu. Fa'ankaru as-sunnata fi dhalika. Sehingga mereka mengingkari sunnah di dalam masalah itu. Wa harrafu kitab Allah, dan mereka mentahrif Al-Qur'an. Siapa yang ingat definisi tahrif tapi tidak ada hadiahnya? Apa tahrif dulu itu? Dulu saya pernah menjelaskan bahwa takwil itu ada dua. At-ta'wilus sahih ma summiya bit tafsir, wa at-ta'wilul munkar ma summiya bi at-tahrif. Takwil itu ada dua. Takwil yang benar itu disebut tafsir. Takwil yang keliru itu disebut dengan tahrif. Tahrif itu sarful lafzi an zahiriha bighairi dalilin syar'iyyin mu'tabarin. Memalingkan satu lafaz dari makna aslinya dengan tanpa dalil. Itu namanya tahrif. Memalingkan satu lafad dari makna asli dengan tanpa dalil. Begitu. Contohnya, wajah Allah. Wajah itu makna aslinya ya wajah toh. Semua orang kita tahu wajah itu ya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal abadi wajah Tuhanmu sang pemilik kemuliaan dan keagungan. Jadi Allah menetapkan sifat wajah. Allah menetapkan di dalam Al-Qur'an Allah memiliki wajah. Tapi orang-orang Mu'tazilah enggak mau menerima, tidak mau beriman terhadap sifat wajah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena menurut mereka Allah enggak mungkin punya wajah. Kalau Allah punya wajah, wajah itu kan bisa mengkeret, bisa tersenyum, bisa merengut, ya, bisa mencucu dan seterusnya, dan Allah tidak mungkin punya sifat-sifat seperti itu. Kekeliruan mereka adalah menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Allah memiliki wajah, kita meyakini itu, dan wajahnya Allah sesuai dengan kemahabesaran dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah Allah tidak akan sama, tidak akan pernah sama dengan wajah makhluknya. Jadi ahli sunnah itu tidak mentahrif ayat Allah yang menerangkan wajah ini. Wajah ya wajah. Tapi kalau Mu'tazilah, karena mereka menolak sifat wajah, akhirnya mereka menafsirkan sifat wajah ini dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak punya wajah. Lah terus wajah yang disebut dalam ayat ini apa? Ini maknanya adalah keagungan kemahabesaran Allah. Dan itu sebenarnya bukan tafsir. Kalau tafsir itu memalingkan sesuatu dari makna asli pakai dalil. Tapi kalau enggak pakai dalil namanya tahrif. Namanya tahrif. Begitu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Wa ankaru sunnata fi dzalik. Mereka mengingkari sunnah dan mengingkari ayat. Wa harrafu kitab Allah. Dan mereka melakukan tahrif terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka tidak terang-terangan mengakui tahrif. Mereka mengatakan itu adalah ta'wil. Mereka mengatakan itu adalah tafsir. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid disebutkan oleh penulisnya. Dan itu merupakan salah satu kaidah besar di kalangan mereka. Fakullu nassin awhamat tashbiha awwilhu awfawwidhu warum tanziha. Itu kaidah mereka. Setiap nas, setiap dalil yang mengesankan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluknya, maka wajib untuk ditakwil dan wajib untuk ditafwid. Wajib dipalingkan dari makna aslinya. Artinya wajib menolak ayat itu, wajib menolak hadis itu, ayat dan hadis itu wajib ditafsirkan kepada makna yang lain. Itu namanya apa? Tahrif. Fa innahum, sesungguhnya mereka itu lamma ja'u ila qaulihi ta'ala, saat mereka mendatangi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saat mereka membaca firman Allah ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, surat An-Nisa ayat 164. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa dengan pembicaraan yang hakiki. Wa kallamallahu Musa taklima. Ayat ini jelas, tetapi ditahrif sama orang-orang Mu'tazilah. Qalu, mereka membacanya begini, wa kallamallaha Musa taklima. Ini pemahaman agak ruwet kalau kita belum pernah belajar nahwu. Nek ora belajar nahwu nanti lho padha wae ngono. Bedane apa kuwi? Wa kallamallahu Musa taklima. Aslinya ayatnya begitu. Allah mengajak bicara. Karena fa'il itu rofa. Rofa itu dengan dhammah. Jadi Allah sebagai pelaku, sebagai objek. Allah yang ngajak bicara Musa. Artinya Allah punya sifat kalam. Paham ini? Tetapi orang Mu'tazilah membacanya wa kallamallaha Musa taklima. Allah bukan rofa, tetapi nasab, tetapi fathah. Kalau fathah itu namanya maf'ul bihi. Alias Allah itu menjadi objek. Yang ngajak bicara bukan Allah. Tapi yang ngajak bicara adalah Musa. Allah diajak bicara. Allah enggak bicara. Allah enggak punya sifat bicara. yang bicara Musa. Jadi mereka mentahrif ayat Allah. Wa kallamallaha Musa taklima. Begitu. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, ja'alullaha maf'ulan. Mereka menjadikan Allah sebagai objek. Wa Musa huwal fa'ilu. Dan menjadikan Musa sebagai pelaku dari kalam. Ya'anuna, mereka memaksudkan anna Musa huwalladzi kallamallaha. Bahwasanya Musa itulah yang ngajak bicara Allah. Li'annallaha fi za'mihim la yatakallamu. Karena Allah menurut orang-orang Mu'tazilah itu tidak berbicara. Allah tidak mungkin punya sifat kalam. Karena otak atik akal tadi. Jazakallah khairan mas. Tak membisik ah. Bismillah. Dari pertama kita sudah anu ya. Nada tinggi. Jadi kata orang Mu'tazilah Allah tidak punya sifat bicara. Na'udzubillah min dzalik. Allah kok enggak punya sifat bicara, gitu. Aneh kan? Tapi kalau orang sudah kemasukan syubhat, yang aneh pun akan menjadi biasa. Kalau sudah kemasukan syubhat, maka jagalah otak kita dari syubhat. Terutama dalam masalah akidah. Bicara, belajar masalah akidah, masalah ideologi harus ekstra hati-hati. Kalau akidah, keyakinan yang ada di dada kita ini benar, aman kita. Dan itu yang tidak kelihatan. Perkara gaib kan akidah itu. Tapi kalau akidahnya rusak, semua amal kita itu ikut rusak. Ya. Ayat dan dalil banyak berbicara masalah ini. Maka setiap muslim dituntut untuk memiliki akidah, ideologi, kepercayaan yang mencocoki Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama ussalaf. Faqala lahum ahlu sunnati. Maka kemudian ahlu sunnah berkata kepada orang-orang Mu'tazilah, ma kaulukum fi ayatil a'rafi. Lantas apa yang kalian hendak katakan terhadap surat Al-A'raf ayat 143. Wahia yaitu firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Walamma dan tatkala ja'a telah datang Musa, Nabi Musa, limiqatina di tempat yang kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya dia ngajak bicara dia. Ini kalau orang yang ngerti ilmu nahwu enggak bisa ditahrif kayak tadi. Kalau tadi bisa ditahrif, kalau ini enggak bisa. Kenapa? Karena dhamir ha itu kalau gandeng dengan fi'il mesti dia itu fa'il. Mesti dia itu menjadi maf'ul. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kalau yang tadi orang Mu'tazilah masih bisa ngeles. Masih bisa ngindo. Ya. Tapi kalau ayat ini enggak bisa. Saat Musa telah datang di tempat yang kami janjikan, ya, kemudian Tuhannya dia, Rabbnya dia mengajak bicara dia. Surat Al-A'raf. Ai maknanya, lamma dhahaba Musa alaihi salatu wassalam. Saat Musa pergi ila Tur, ke Gunung Tur. Nama gunungnya juga para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Gunung Tur. Ada yang mengatakan Jabal Saina. Ya. Saina itu satu lokasi yang ada di antara Mesir dan Palestina kalau saya tidak salah ingat. Ada yang digabungkan namanya gunung apa? Tur Sina ngene. Wis saking buneke. Sudah digabung wis tinggo kabeh wae ngene atil ngene. Gunung Tur Sina, Jabal Tur, Jabal Sina. Sebagian membaca Jabal Saina. Sebagian mengatakan Jabal Tur Sina. Sebagian lagi tidak mengatakan itu nama gunung tidak diketahui. Kata Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil, dia adalah a'zamu jabalin bimadyana. Dia adalah gunung paling besar yang terletak di kota Madian, tempat tinggalnya Nabi Musa alaihissalam. Dan gunung itu sudah hilang, sudah enggak ada. Kenapa begitu? Siapa yang tahu? Kenapa gunung itu tidak ada? Sudah hancur rata dengan tanah, mustawiyan bil ardi. Kata Imam Baghawi, itu gunung itu rata dengan tanah loh. Bukan cuma keruak, rata dengan tanah. Jadi antum bisa bayangkan kejadian alam waktu itu seperti apa dahsyatnya. Waktu Nabi Musa mengajukan permintaan kepada Allah ingin melihat Allah, kata Allah, kamu gak akan bisa melihat saya. Tapi lihatlah gunung itu, yang besar itu, yang paling gede. Kalau dia masih tetap tegak berdiri kokoh di tempatnya, kamu bisa melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, saat Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri di balik gunung, ja'alahu dakka, Allah menjadikan gunung itu hancur luluh berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabiullah Musa belum sempat melihat Allah, dia jatuh pingsan. Gitu. Wa kallamahu rabbuhu, Nabi Musa pergi ke Gunung Tur, kemudian dia ada bicara oleh Tuhannya. Fala yumkinu, maka tidak mungkin. Jadi kata mungkin itu bahasa Arab ternyata. Iya, amkana yumkinu mumkinan. Menjadi mungkin. Aslinya mum, mim, mumkin. Tapi mungkin awak edwi RDBD mungkin gitu ya. Mungkin itu menjadi mungkin. Ya. Kayak gemblungan jadi gemblungang barang itu. Ada idghamnya di situ. Fala yumkinu an yunkira ahadun. Tidak ada satupun yang bisa mengingkari annal mukallima huwallahu. Bahwasanya yang mengajak bicara adalah Allah. Wa annal mukallama, dan yang diajak bicara huwa Musa, adalah Nabi Musa. Faddamiru fi qawlihi ta'ala wa kallamahu. Kata ganti yang ada di dalam firman Allah Ta'ala wa kallamahu, yarji'u ila Musa. Hu, itu kembali kepada Musa. Kenapa begitu? Li'anna dhamira, karena kata ganti itu idza kana ma'al fi'li, jika dia nyambung dengan kata kerja, lan yakuna illa maf'ulan bihi. Ya, tidak akan menjadi kecuali sebagai maf'ul bihi atau objek. Itu bahasa Arab seperti itu. Dharabahu. Hu itu menjadi fa'il, dia digebuki. Yang digebuki siapa? Hu-nya itu loh. Qatalahu. Dia dibunuh. Yang membunuh siapa? Huwa. Yang dibunuh hu. Qatalahu, dia laki-laki satu membunuhnya. Syatamahu, dia laki-laki satu mencaci makinya. Nya itu mesti berkedudukan sebagai maf'ul atau objek. Wa kallamahu, dan Allah mengajak bicaranya. Nya itu siapa? Musa. Dia berkedudukan sebagai maf'ul. Artinya yang bicara adalah Allah, yang diajak bicara adalah Musa. Wal fa'ilu huna alladhi huwa rabbun. Dan pelaku di dalam hal ini adalah Rabb, Tuhan. Zahirun ghairu mudmirin. Tampak jelas dan tidak tersembunyi. Hunalika khusimu walam yajidu jawaba. Dari sinilah kemudian orang-orang Mu'tazilah itu mulai jelimet. Walam yajidu jawaban, dan tidak bisa mendapatkan jawaban. Ya, tidak bisa mendapatkan argumen. Tidak bisa mendapatkan hujjah atas akidah yang mereka yakini. Maka dari itu di dalam Al-Qasidah An-Nuniyah Al-Imam Al-Qahtani, ilmul kalami wa ilmu syar'i Muhammadi yataghayarani wa laisa yashtabihani. Ilmul kalam wa ilmu syar'i Muhammadi, dan ilmu syariat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yataghayarani, itu dua hal yang berbeda. Wa laisa yashtabihani, dan tidak akan pernah sama. Ilmu kalam dan ilmu syariat Islam, dua hal yang berbeda. Ilmu kalam itu filsafat, alias otak atik, gatok, alias ilmu mantek. Itu. Konon cara berpikir ilmiah, padahal aslinya tidak ilmiah. Itu ilmu kalam. Akhadul kalam anil falasifati ja'alu syara'i aghirratan wa amani. Mereka mengambil ilmu kalam itu dari orang-orang filsafat, dari orang-orang Yunani kuno. Jadi cara berfikirnya orang-orang ahli kalam itu adalah cara berfikir yang diwariskan oleh orang-orang kafir Yunani kuno. Socrates, Plato, Aristoteles, dan yang lainnya. Mereka memahami Al-Quran dengan kaidah ilmu kalam, sehingga semuanya serba diotak-atik dengan otaknya. Jahadu syara'i aghirratan wa amani. Dan mereka menentang terhadap syariat yang mulia, syariat yang membawa keamanan. Itu. Hamalul umura ala qiyasihim fataballadu kataballudil hayrani. Mereka menimbang segala sesuatu, ya. Hamalul umura ala qiyasihim, menimbang segala sesuatu dengan analogi akal mereka. Itu orang-orang Mu'tazilah. Jadi kalau datang ayat, datang hadis, mereka menimbang ayat dan hadis ini dengan logika akal mereka, dengan analogi akal mereka. Fataballadu, sehingga mereka menjadi bingung. Kataballudil hayrani, sebagaimana bingungnya orang-orang yang linglung. Nanti saya akan kasih contoh ya, kontradiksinya orang-orang Mu'tazila, orang-orang menolak sifat-sifat Allah karena berdasarkan akal mereka. Ya. Jadi mereka menimbang segala urusan, segala teori akidah itu dengan analogi akal mereka. Sehingga mereka kebingungan seperti bingungnya orang-orang yang linglung. Da'asy'ariyahum wa mu'taziliyahum wa kilahuma yarwi 'an ibni abani. Maka tinggalkanlah oleh kalian ya sekte Asy'ariyah. Tinggalkan oleh kalian sekte Jahmiyah. Keduanya ini meriwayatkan dari Ibnu Abban. Itu kata Imam Al-Qahtani di dalam Al-Qasidah An-Nuniyah. Banyak para ulama kita menulis qasidah kemudian diberi judul An-Nuniyah karena memang setiap bait syairnya itu diakhiri dengan huruf nun. Ada Nuniyah Imam Ibnu Qayyim, ada Nuniyahnya Imam Al-Qahtani. Ya, dan termasuk Syekh Ali Adam Al-Ithyubi yang baru saja wafat, ulama ahli hadis dari Mekah itu, dia juga memiliki banyak qasidah Nuniyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ma'a annahum law tama'anu fil Qur'an. Ya, bersamaan dengan itu kalau mereka itu mau merenungkan Al-Qur'an, wa salimat uquluhum minan naqsi, dan selamat akal mereka dari kekurangan, dari syubhat filsafat tadi, wa sallamullaha taslima, dan mereka berserah diri kepada Allah dengan totalitas, la mu'aradata fihi, maka tidak akan ada kontradiksi itu. La alimu min kitabillah, niscaya mereka akan mengetahui dari kitabullah, anna man la yatakallamu la yajuzu an yakuna ilahan yu'badu, bahwasanya orang yang tidak bisa bahwasanya zat, bukan orang ya, zat yang tidak bisa bicara, yang tidak memiliki sifat kalam, itu tidak boleh menjadi Tuhan yang disembah, yang diibadahi. Begitu. Jangankan menjadi Tuhan, kira-kira kalau presidennya bisu gitu bisa apa enggak? Undang-undang kita melarang orang bisu jadi presiden. Dan belum nemu di dunia ini ada presiden bisu. Benar enggak? Yang enggak bisa ngomong. Benar tidak? Gitu. Atau apalah, ketua yayasan bisu gitu misalnya. Semau rapat itu. Gimana dia mau melakukan tugasnya sebagai seorang rais, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, kalau dia tidak bisa bicara? Lah kok orang-orang Jahmiyah ini, orang-orang Mu'tazilah meyakini Allah itu tidak punya sifat kalam, Allah tidak berbicara. Jadi bagaimana mereka? Jadi Tuhan mereka tidak bisa bicara. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna bani Israila abadul ijla. Maka sesungguhnya, ini disebutkan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa zat yang tidak bisa bicara tidak layak menjadi Tuhan. Maka Al-Quran menyebutkan Bani Israel itu beribadah kepada Al-Ijl. Mana Al-Ijl? Pedet. Ijl itu. Anak sapi. Kalau sapi namanya? Bakor. Kan gitu ya? Anak sapi jenenge pedet. Nah, anak gajah jenenge apa? Bleduk. Bleduk ini siji, ini oke. Gembleduk ini. Ini anak kebu. Butel. Jadi Bani Israel itu pernah beribadah menyembah patung anak sapi. Fa'ankara alaihi Musa alaihi salatu wassalam dzalik. Kemudian Nabi Musa mengingkari Bani Israel itu. Kenapa kalian menyembah anak sapi yang enggak bisa ngomong? Ya. Yang hanya bisa mengeluarkan suara seperti siulan saja, enggak bisa ngomong kok disembah. Gitu. Kuburan juga enggak bisa ngomong kok dimintai doa, beribadah di kuburan. Enggak boleh, zat yang tidak bisa bicara tidak berhak menjadi Tuhan. Wa kana min bainil adillatil aqliyatil lati jaa biha kitabullah. Dan di antara dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil penalaran yang datang di dalam kitabullah, annahu qila lahum, dikatakan kepada mereka orang-orang Mu'tazilah, kaifa ta'buduna ijlan wa fihi naqisatun kabiratun zahiratun. Kaifa ta'buduna ijlan, bagaimana kalian menyembah anak sapi patung, wa fihi naqisatun kabiratun zahiratun, padahal di dalam anak sapi itu ada kekurangan yang besar yang sangat tampak. Ala wahya ajizuhu anil kalam, yaitu anak patung sapi itu tidak bisa berbicara. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam yarau, tidakkah mereka itu melihat, merenungkan, annahu, bahwasanya patung anak sapi itu, la yukallimuhum, enggak bisa ngajak bicara mereka. Patung anak sapi itu tidak bisa ngomong, wala yahdihim sabila, dan tidak bisa memberi petunjuk kepada jalan. Attakhaduhu, tapi kenapa mereka menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan? Wa kanu zalimin, dan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini maknanya berbuat syirik itu. Beribadah kepada selain Allah. Di zaman sekarang ada enggak orang yang takut, minta rizki, pasrah kepada sesuatu yang enggak bisa ngomong? Ada apa tidak? Banyak sekali. Orang beribadah kepada pohon. Ya. Takut kepada pohon. Saya pernah cerita di sini, pernah ada puting beliung di Gunung Kidul. Saya berangkat ditemani dengan dua orang ikhwan dari Brigas bawa Sinso. Kita motongi pohon tanton-tanton-tanton itu, warganya malah mau melungu. Ngumpul di satu tempat melungu nontonin kita gitu. Terus saya dikasih tahu, Ustaz, kenapa? Coba antum lihat ke belakang tak tahu. Ya malah ada pendeleng kain apa tuh kain. Mereka takut terhadap pohon keramat ini katanya. Mungkin mereka ingin menyaksikan tiga relawan ini dibinasakan oleh pohon ini. Kurang ajar mereka. Berani memotong-motong sesembahan kita. Setelah itu selesai ya, ya kita madang, ya kita ngombe madang geden dan sehat sampai sekarang. Dan pohonnya pun tumbang dan tidak bangkit lagi. Sudah terpotong-potong gitu. Dan banyak orang-orang seperti itu. Benar apa tidak? Lawang jamaah kaji tiko melewat kuburan cik berintang-berintingan. Sing guyu banter kuwi sing anu kuwi. Kuburan mati. Enggak bisa ngomong, tidak bisa memberi manfaat dan madharat. Gitu. Ada yang takut kepada keris, takut kepada jimat, takut kepada ini, takut kepada itu. Itu karena tauhid mereka rusak. Tauhid mereka ambrol. Kepercayaan, keyakinan dan akidah yang bersemayam di dada mereka itu tidak beres. Maka tugas kita menghadiri pengajian akidah seperti ini untuk membereskan akidah-akidah yang rusak. Ya. Sebagaimana dibahas oleh para ulama kita. Jangan meniru perbuatan Bani Israel yang diingkari oleh Nabiullah Musa. Jangan meniru perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim, mukmin, muwahhid, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takut kepada benda-benda mati yang diceritakan oleh banyak lisan bahwasanya benda mati ini malati. Jangankan malati, meleti saja enggak bisa dia. Apa neh malati. Fa'adamul kalami dalilun 'alan nafsi. Tidak bisanya zat itu berbicara menunjukkan zat itu zat yang lemah. Wan naqisu, dan seorang yang lemah, la yastahiqu an yakuna ma'buda. Tidak sah dan tidak boleh menjadi sesuatu yang diibadahi. Kenapa begitu? Lah tadi Allah sudah berfirman dalam surat Al-A'raf tadi. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Bani Israel apa enggak mikir bahwa patung anak sapi itu enggak bisa ngajak ngomong mereka, tidak bisa memberi petunjuk kepada mereka. Lah kok disembah? Menunjukkan Allah itu memerintahkan kita mikir, yang namanya sesembahan itu harus bisa ngomong, punya sifat kalam. Paham ini? Lah kok orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah ini justru menolak sifat kalam bagi Allah? Itu kontradiksinya mereka. Karena geblusuk dengan apa? Otak-atik gaduk hasil pemikiran, hasil olah akal yang mereka lakukan. Karena mewarisi manhaj, metodologi yang diwariskan oleh Sokrates dan Wadiobalane itu. Dengan beserta apa? Bala tentaranya. Yang hari ini, para pewaris pemikiran Plato, Aristoteles itu tampil dengan penampilan yang parlente. Tahu parlente? Penampilannya itu modern. Sepatu pantofel kulit, mercep, kinclong, kena ngilu sepatu ini. Pakai kaos kaki, ya pakai jas, pakai dasi, rambutnya itu laler mencok ke pleset itu. Dan mereka aktif di universitas-universitas yang apa? Prestisius. Menyandang guru besar, siswa besar. Gitu. Tetapi pemikiran mereka aslinya kuno, jadwal. Mengambil pemikiran Yunani kuno ala dulu. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tapi dikemas seolah-olah itu pemikiran yang ilmiah, yang modern. Padahal itu sampah usang, teman-teman sekalian. Ahli sunnah begitu melihat ayat, mendengar, menyaksikan ayat, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak di otak atik dengan akal sing bulat itu. Begitu. Li'annal kalama kamalun. Karena bisa berbicara itu sebuah kesempurnaan. Wa innama yatakallamu kama syaa, akan tetapi Allah itu berbicara kapan saja Allah berkehendak. Ya. Dengan cara yang Allah kehendaki. Hadza ma bayyanahu min qabl. Ini yang telah kami jelaskan sebelumnya. Walidzalika qala Harun bin Ma'ruf rahimahullah. Maka dari itu Harun bin Ma'ruf, semoga Allah taala merahmati beliau, mengatakan, man qala, barang siapa mengatakan Al-Qur'anu makhluk, faqad abada sanaman. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah menyembah berhala. Seperti Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Berarti Allah tidak memiliki sifat kalam. Al-Quran itu makhluk, itu bukan bagian dari Allah sama sekali, itu makhluk itu. Karena kalau Allah tidak punya sifat kalam, berarti dia telah menyembah berhala. Itu. Al-mu'attilatu ya'budu adaman wal-musyabbihatu ya'budu sanaman. Rawahu Abdullah ibn Ahmad fi sunnah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab sunnah nomor 67. Wa ghairuhu bi isnadin sahih, dan juga riwayat imam lain dengan sanad yang sahih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam beberapa lokasi di kitab beliau, Al-Imam Muhammad bin Salah Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, menukilkan satu kisah yang menjelaskan kontradiksinya orang-orang menolak sifat Allah. Disebutkan ada seorang ulama besar namanya Abul Ma'ali Al-Juwayni. Beliau adalah Imamul Haramain. Kalau zaman sekarang kayak Syekh Abdurrahman Sudais. Gitu. Imamul Haramain. Imam di Mekah dan di Madinah. Beliau mufti, juru fatwa di sana. Tapi waktu itu banyak para ulama itu terpengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah, sehingga menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Abul Ma'ali Al-Juwayni ini sedang mengajar pengajian dan mengatakan Allah itu tidak menempati ruang. Allah tidak menempati dimensi, Allah tidak bisa ditunjuk. Karena kalau Allah ditunjuk, berarti Allah menempati titik koordinat. Benar tidak? Allah enggak punya titik koordinat. Sherlock, enggak ada Sherlock. Allah tidak di dalam ruang, Allah tidak di luar ruang. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Karena Allah itu Tuhan yang maha tidak membutuhkan segala sesuatu. Tapi segala sesuatulah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menempati titik koordinat, berarti Allah bergantung kepada dimensi. Itu akal loh ya. Lalu ada seorang ahli sunnah yang mendengar pengajian ini. Beliau bertanya, wahai imam, lantas apa yang engkau katakan tentang kondisi seorang hamba yang sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan fikirannya fokus ke arah mana kira-kira orang berdoa itu? Ke arah mana? Ke arah atas. Itu secara otomatis itu. Coba antum tanya anak-anak antum yang belum sekolah. Coba tanya, Allah di mana? Tuhan di mana? Yang belum sekolah, yang belum pernah dapat doktrin. Insya Allah anak dengan tabiat yang alami mengatakan Allah Tuhan di atas langit. Itu. Bahkan orang-orang awam, wis antum adakan survei. Siapa yang siap ngadain survei di sini? Bawa kamera, datang ke tukang tahu gejrot. Pak, menurut sampean Gusti Allah ada di mana? Setelah ngasih jawaban, ini ada bonus 50.000. Nanti datang ke tukang bakso. Pak, Allah ada di mana? Ada tukang ngamen. Allah ada di mana, Mas? 50.000. Bikinlah 20 orang atau 50 orang. Lah itu 50.000-nya dari mana? Ya suka duitmu dhewe no. Masa aku kok nomboki. Nanti antum survei. Dari sekian banyak orang itu yang menjawab Allah di atas langit itu. Rata-rata orang-orang awam. Yang menjawab Allah tidak di atas langit biasanya sudah kena syubhat. Wis, kakean nonton sinetron. Allah ada di mana-mana. Saya juga pernah tanya kepada para pemuda, sana SMA itu, Allah di mana? Bingung lo, toleh. Kowe ini lo, Allah itu di mana? Allah itu sesuai dengan persangkaan kita, Ustaz. Horor saya bilang. Kamu, Allah di mana? Allah ada di hati kita, Ustaz. Medeni men Allah nih, Nabi Musa raisoh nyawang tok Allah ning jero awakmu. Ora dadel duwe awakmu sene. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana ini. Beberapa menjawab Allah di langit. Yang Allah di langit ini masih murni dia. Ya. Saking murninya akidah ini, binatang pun juga memiliki akidah seperti itu. Di dalam kitab Al-Uluwul Aliyyul Ghaffar disebutkan satu riwayat sahih. Ya, dari Nabi yang menyebutkan kisah Raja Semut yang dia berdoa meminta hujan kepada Allah, ia berdiri di atas kaki, kemudian kaki-kaki yang depan itu diangkat ke langit itu dan berdoa kepada Allah minta hujan. Itu ada hadis sahih menyebutkan seperti itu. Binatang saja dengan sifat alaminya meyakini Allah itu ada di atas langit. Seperti itu. Nah, Abu Ma'ali mengatakan, enggak, Allah enggak di atas langit. Allah tidak di bawah, tidak di atas, tidak di luar ruangan, tidak di dalam ruangan. Allah tidak menempati dimensi. Terus bagaimana pendapat engkau tentang orang yang berdoa secara alami, fokusnya akan terarah ke arah atas dan dia juga mengangkat tangannya ke atas. Apa komentar engkau, wahai imam? Abu Ma'ali al-Juwayni enggak bisa jawab loh dia. Dia diam gitu, tok. Setelah itu memukul-mukul kepalanya. Padahal dia itu ulama besar di kalangan mereka. Bukan cepede kayak kita ini, bukan. Tahu cepede? Wa ma adraka mal cepede. Aku dhewe ora mudeng kok cepede iki. Itu kelas teri itu mungkin. Dia memukul-mukul kepalanya begini. Sambil mengatakan, laqad hayyaranil hamdani, laqad hayyaranil hamdani gitu. Hamdani telah membuat aku bingung. Hamdani telah membuat aku bingung. Itu kepalanya dipukul-pukul gitu sambil berjalan keluar ora pamit. Sama jamaah yang sedang mendengarkan pengajian. Dan setelah itu dia enggak pernah keluar lagi. Gitu. Jadi akidah yang ditetapkan oleh Al-Quran Sunnah dan disepakati oleh para ulama sunnah ini adalah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Tapi kalau orang sudah mulai kemasukan mantek, ahli kalam, otak adik gato, aneh ayat turandang iman, ada hadis tidak segera beriman, tetapi diolah dulu di otak adik dengan akalnya, itu adalah orang yang paling kontradiksi ucapannya. Orang yang paling tidak konsisten dengan teori yang dia yakini gitu. Karena kalau uya-uyaan bingung orang seperti ini. Tokoh yang lain namanya Fakhruddin Ar-Razi, pentolan ilmu kalam. Ini bukan profesornya lagi itu. Guru besarnya Gubes. Guru besarnya guru besar. Core of the core-nya ilmu kalam. Itu intinya, inti ilmu kalam. Di ujung pengetahuan tentang ilmu kalam yang dia dapatkan, dia hanya mendapatkan kebingungan. Dan dia mengatakan satu syair terkenal, syair yang dinukil oleh Imam Ibnu Saimi di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adha wa balu wa lam nastafid min bahthina tula umrina sima siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Nihayatu kesudahan iqdamil uqul, orang yang mengedepankan akal, iqalu adalah iqal. Iqal itu tahu kan? Yang tali yang diletakkan di atas kepala orang Arab itu. Ya, kemarin saya beli itu. Harganya 15 riyal kali 4 ribu, kira. Jadi kopiah ditutup pakai kain merah itu supaya enggak lepas, ditutup lagi pakai tali yang melingkar itu. Maknanya apa iqal itu? Muter, Pak. Bulat ngene gitu. Kesudahan orang yang mengedepankan akal adalah kebingungan dan kelinglungan. Wa ghayatu sa'yil alamin dhalalu. Dan ujung dari usaha yang mereka lakukan adalah kesesatan. Wa hasilu dunyana adza wa balu. Hasil dari dunia yang kami dapatkan adalah gangguan dan juga keruwetan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Arwah-arwah kami, roh-roh kami itu terasa liar di dalam jasad-jasad kami. Sehingga orang-orang liberal, orang-orang yang mengedepankan akal, tidak tunduk kepada dalil, itu biasanya jiwanya tuh liar, Pak. Jiwanya liar. Berani dan enteng sekali menerjang ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis tentang haramnya musik, alah, apa, cepetre, ora penting, kata dia. Ya. Padahal hadisnya jelas, riwayat Bukhari, Pak, tentang larangan musik itu. Yastahilun, nanti kalau ada orang menghalalkan musik, ya itulah generasi yang akan dikabarkan oleh Nabi. Min ummati, satu kaum dari kalangan umatku. Jadi kalau antum pengajian, enek ustad, menghalalkan musik, ojo gumun. Itu sudah dikatakan oleh Nabi jauh-jauh hari. Gitu. Kemudian hadis yang lain tentang sifat, ditolak itu enteng sekali. Sesuatu yang sudah pakem, disepakati para ulama, ya, nikah beda agama enggak boleh. Ya boleh, enggak apa-apa. Kata siapa enggak boleh? Gitu tok. Alasannya memang kata siapa enggak boleh ngono tok. Apa itu ilmu itu? Ya. Kok kudu ngekrek ya aku. Aturan Allah yang sudah pakem itu kata siapa ngono iki? Lah kowe iku lambene sapa gitu. Sing meneh kowe cucuk iki lho sapa? Kok cucuke dadi kurang ajar seperti. Ya. Kemudian apa namanya? Berzina, asalkan suka sama suka, itu enggak apa-apa. Dan sudah ada orang-orang seperti itu. Riba, riba, betapa banyak orang yang menghalalkan riba ini. Enggak apa-apa itu, riba itu enggak terpaksa, enggak sesama relanya pun enggak apa-apa, sangat menguntungkan. Ngono itu, kaidah dari mana itu? Ya. Jadi, rohnya itu liar, Pak, tanpa kendali. Maka kok kalau orang beragama, kok sampai enggak punya larangan, hati-hati. Ijannya bukan orang punya agama itu. Penganut ajaran ibahiyah yang menghalalkan segala hal. Seperti orang hidup di tengah masyarakat, enggak ada larangan sama sekali. Itu apik apa elek kira-kira? Nyetel rock and roll, volumenya buanter, jam 11 malam. Waduh, dueng-dueng-dueng-dueng-dueng-dueng-dueng-dueng. Ya enggak apa-apa. Oh, masa apa-apa raito. Kan seneng. Orang yang tidak punya larangan itu apik apa elek kira-kira? Semuanya serba boleh. Apik apa elek kira-kira? Elek kan? Elek apa apik? Lho wangsulan kok ditakoni kok ora wangsulan. Elek, Pak. Antum pengajian begini, enggak ada aturan. Elek apa apik? Elek. Pengajian kok turu, pengajian karo guru agen dangdut. Ya ora apa-apa toh? Oh ya padha mlebune ngono iki. Dangdute mlebu, pengajiane ya mlebu. Ya. Enggak ada aturan di pengajian, elek, Pak. Makanya jangan kaget kalau ada orang pengajian opo-opo ra itu, opo-opo ra itu. Lho, malah yang enggak punya larangan itu yang bahaya malahan. Kalau orang punya aturan justru tertib itu. Antum masuk pabrik ra duwe aturan, pabrik elek apa apik kowe. Mlebu sak karepmu Mas bebas. Nek kesel ya turu wae. Nyambut gawe ini santai wae. Unek kira-kira presiden direktur teko nesu ya idonono. Apa itu pabrik elek apa apik kowe? Elek, enggak ada larangan kok. Enggak ada aturan. Tapi agama yang teratur, hidup yang teratur itu diatur oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu rohnya itu liar. Walam nastafid min bahtina tula umrina, dan kami tidak bisa mengambil manfaat dari pembahasan kami sepanjang hidup kami, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Padahal kata Imam Syafi'i, katanya-katanya selain katanya Allah dan katanya Rasul itu adalah waswas satu syayatin. Adalah waswasnya setan. Maka metodologi ahli sunnah di dalam tauhid asma wa sifat, mengimani, meyakini setiap sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, setiap sifat yang disebutkan Nabi di dalam hadis yang sahih, dengan tanpa melakukan ta'wil-ta'wilan. Pokoknya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Allah punya wajah, kami beriman Allah punya wajah. Nabi mengatakan Allah itu punya tangan, kami beriman Allah itu punya tangan. Nabi menyebutkan tangan Allah itu dua, kami beriman tangan Allah itu memang dua. Dan tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Tapi tangan Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan utak-atik gaduh. Karena sifat Allah itu perkara gaib dan akal kita tidak bisa menjangkau kegaiban. Akal kita hanya boleh meyakini apa yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Dan jika nanti masih ada waktu, di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan membaca di halaman 120. Dan waktu yang ada sebagaimana biasa kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang telah antum tulis. Apakah ilmu laduni? Apakah ilmu hikmah ini? Ilmu laduni itu adalah ilmu khayal, ilmu takhayul, yang didengung-dengungkan oleh orang-orang sufi. Sufi itu terambil dari kata suf, artinya bulu domba. Karena pengikut aliran ini zaman dulu itu adalah orang-orang yang menjauh dari kehidupan dunia dan pakaiannya hanya terbuat dari bulu domba. Tapi sufi di zaman sekarang itu adalah orang-orang yang glamor. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Orang-orang sufi di zaman sekarang itu justru orang-orang bergelimang harta. Berbeda dengan sufi jadul. Ya. Nah, di antara ajaran sufi itu, seorang manusia saat dia sudah sangat dekat dengan Allah, maka dia akan diberi anugerah oleh Allah berupa ilmu laduni. Ilmu yang didapat tanpa proses belajar. Langsung dapat ilmu dari Allah. Ma'ar guduk gitu. Tahu-tahu pinter dewi gitu. Haddatsani qalbi an rabbi gitu. Aku telah diberitahu hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu laduni. Itu. Ilmu yang didapatkan langsung dari Allah tanpa melalui proses-proses belajar. Dan itu tidak ada. Tapi menurut sufi itu ada. Itu. Kemudian cerita, timbul cerita-cerita yang horor di kalangan orang-orang sufi. Oh, si fulan itu mengelilingi Pulau Jawa dalam waktu 3 jam saja. Wah, aku rasa sak jam. Ya, 1 menit saja saya mengelilingi Pulau Jawa. Petane. Peta Pulau Jawa itu kelilingi. Tapi kalau mengelilingi beneran, tapi anehnya karena orang sudah kena syubhat percaya itu. Itu cerita sufi yang katanya mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang sufi adalah orang-orang yang malas belajar. Karena mengharapkan ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan itu bagian dari khurafat. Ya, cerita klenik yang tidak boleh kita percayai. Apakah ilmu hikmah? Saya tidak tahu ilmu hikmah yang dimaksudkan oleh penanya. Tetapi para dukun, para tukang klenik itu banyak yang mendengung-dengungkan ilmu hikmah. Biasanya identik dengan perdukunan ilmu hikmah itu. Ya, mengetahui perkara gaib, menangkap jin, memanggil roh dimasukkan ke tubuhnya orang. Ya, itu semua ditebus. Ya, ada roh itu semua di bawah kendali Allah. Tidak ada satupun manusia bisa memanggil roh atau nyawa orang yang sudah mati. Itu. Dan tidak ada dalilnya. Jadi tinggalkan itu pembahasan yang tidak berguna sama sekali. Bagaimana akidah Al-Asy'ari sebenarnya? Akidah Al-Asy'ari, kalau yang dimaksud adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau itu melalui beberapa fase dalam kehidupan beliau. Gitu. Sebagaimana juga kita, ada di antara sebagian kita kan mengalami fase kan di dalam memiliki akidah. Ada yang dulu akidahnya itu akidah khawarij, akidah yang suka reaksioner, apa-apa sithik gegeran, apa-apa sithik gegeran. Akidah suka mengkafirkan orang. Lalu dia ngaji mencari kebenaran. Kalau niatnya ikhlas mencari kebenaran, insya Allah dia sampai kepada kebenaran itu. Kalau dia tidak fanatik, tidak ta'asub, dan memiliki ketundukan yang total kepada dalil. Kata Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang sungguh-sungguh ikhlas mencari jalan kami akan tunjukkan kepada dia kebenaran. Tapi ada, dan saya tahu, dan saya merasakan mengagumi menungsa urip. Bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan. Dan saya tidak menyalahkan mereka. Saya kasihan. Ada sebagian orang memiliki pemikiran takfir, yang suka mengkafirkan, hadir beberapa kali di majelis ini, di kaji teko ini, ya. Dan merasa tidak cocok. Tidak cocoknya itu bukan karena main dalil, sebabnya aku tidak cocok. Orang cocok karo ajaran sing tak, yang saya yakini. Kemudian setelah itu hilang, tidak kelihatan lagi. Ya. Dan beberapa di antara mereka kemudian, beberapa tahun berikutnya muncul, tetapi dalam tampilan yang ora cedoh. Enggak kelihatan lagi tanda-tanda keislaman dari diri mereka. Yang awalnya tuh kelihatan islami, wah sekarang jadi dongleng-dongleng karo-karuan. Dan banyak yang seperti itu. Ya, makanya istiqomah itu penting, dan tajarrud fi talabil ilmi, memurnikan niat di dalam menuntut ilmu itu juga penting. Seandainya kita memiliki satu akidah yang bertentangan dengan isinya Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak suka, ya kita harus legowo menerima kebenaran itu dengan lapang dada. Begitu. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari termasuk orang yang lapang dada. Beliau menerima kebenaran. Di awal kali beliau menolak sifat-sifat Allah. Kemudian sebelum beliau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi beliau menulis 3 kitab. Maqalatul Islamiyyin, yang kedua Risalatun ila Ahli Tsaghar, yang ketiga Ad-Diyanah fi Usuli Ahli Diyanah. 3 kitab beliau inilah yang jadi patokan akidah beliau di akhir hayat beliau. Dan di 3 kitab ini beliau mengimani keimanan terhadap asma dan sifat Allah sesuai dengan keyakinan dan akidahnya Ahli Sunnati wal Jamaah. Tetapi para pengikutnya yang sudah terlanjur mengikuti akidah beliau di awal-awal, ini anehnya tidak mau rujuk sebagaimana rujuknya imam mereka. Begitu. Secara ringkas seperti itu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, dan dia dan beliau meninggal dalam keadaan kembali kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah sesuai dengan Al-Quran Sunnah, dengan pemahaman As-Salafus Salih. Hukum menjawab salam Assalamualaikum pada WA SMS apakah sama dengan menjawab salam secara langsung? Iya, dan tidak harus berupa tulisan. Antum membaca ada assalam SMS atau Jabri, Assalamualaikum. Antum jawab saja, Waalaikumsalam. Terus nulis, ngopo tul? Gitu misalnya. Nah kok salamku ratok jawab? Wis, secara lisan. Kok aku raperuh? Ya kuwi urusamu ngene. Bolehkah kita wudu dengan satu sok? Kok satu sok? Salat jamak qasar, salat pakai sepatu di tanah lapang jika kita dalam kondisi kemah di bumi perkemahan sedang jumlah peserta mencapai ratusan. Jangankan wudu pakai satu mud itu boleh. Satu mud itu kira-kira segini loh. Air putih segini. Bahkan kemarin ketika seseorang itu naik pesawat terbang, kemudian datang waktu sholat, nanti kalau pas turun waktu sholatnya habis, dia berwudu menggunakan air spray yang disemprotkan itu loh. Karena kalau antum tayamum sementara antum punya air ya nggak boleh itu. Tapi jangan ngambil air yang di toilet, karena itu untuk kepentingan orang banyak, keselamatan orang banyak. Itu air minum jangan. Tapi antum bawa air sendiri di botol spray kecil, itu malah nggak ada satu mud. Kalau wudu semprotkan, terus diratakin. Diratakin cara wudunya. Dan itu sunnah. Nabi kalau berwudu menggunakan air satu mud. Satu mud itu kira-kira segini. Secaruan tangan. Atau kalau dikumpulkan kira-kira gelas kecil ini, satu mud. Sholat jamak qasar boleh kalau sedang safar. Kalau antum tidak sedang safar, enggak boleh qasar. Kalau jamak sesekali boleh, meskipun tidak sedang safar. Tapi kalau qasar itu khusus untuk orang yang safar. Jamak itu juga sesekali boleh dilakukan oleh orang yang sakit. Sakit dia, kalau jalan susah, ke toilet susah, maka dia wudu lalu menjamak sholatnya. Tapi tidak boleh di qasar. Qasar khusus untuk orang safar. Sholat pakai sepatu pun sunnah. Di tanah lapang atau di bumi perkemahan, sunnah dia. Ini dia belum pernah ikut Volcano ngaji. Di acara Volcano ngaji itu ada pembahasan tentang sunnah-sunnah di gunung. Di antaranya sholat menggunakan sepatu. Termasuk juga mengusap sepatu saat wudu. Jadi saat wudu gak usah dilepas sepatunya. Cukup diusap bagian atasnya sekali begitu. Kata Nabi SAW, Sallu ala ni'alikum. Fa innal yahuda la yusalluna ala ni'alihim. Salatlah kalian di atas sepatu kalian, karena orang Yahudi tidak pernah mau salat menggunakan sepatu. Jadi teman-teman yang belum pernah salat menggunakan sepatu, cobalah. Itu sunnah. Tapi jangan di masjid. Ditapui takmire wingu. Salatnya itu di tanah lapang, di bumi perkemahan, di gunung, atau di jalan tol, ketika antum mobilnya macet di tengah tol, sudah datang waktu sholat, antum wudu sholat. Pakai sepatu. Gitu. Boleh. Bahkan di Masjid Nabawi itu antum nanti, kalau kesana, sebagian kaum muslimin itu, terutama petugas kebersihan Masjid Nabawi itu pakai khuf. Sepatu tapi terbuat kayak dari kulit. Gitu. Tipis. Ada yang terbuat dari plastik, tapi itu memang sepatu khusus untuk indoor ya, nggak dipakai jalan buat ke tanah itu enggak. Ya sholat pakai itu, dan itu boleh, ya seperti itu sunnah muttaba'ah atau sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin terutama di era modern saat ini. Kalau kita menghidupkan sunnah itu maka pahala besar bagi kita. Ketika Nabi Musa meminta Allah menunjukkan wajah, Nabi Musa pingsan. Sebenarnya yang dilihat Nabi Musa itu apakah cahaya Allah? Mohon dijelaskan perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Allah yang katanya melihat ke arah bulan dan matahari. Apa maksudnya? Yen kok dawuh dhewe no? Itu tentang sejarahnya Nabi Ibrahim itu butuh pengajian sendiri mas, tidak cukup semenit dua menit. Ya. Nabi Musa belum sempat melihat Allah. Dan Allah yang menampakkan diri di balik gunung itu bukan Allah secara langsung, tetapi Allah itu ditutupi oleh hijab. Mana dalilnya? Jangan dongeng, saya tidak sedang dongeng. Nabi yang mengatakan, hijabuhun nur. Hijabnya Allah itu adalah cahaya. Lauka syafahu, seandainya Allah membuka hijabnya yang berupa cahaya itu, la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Maka terangnya wajah Allah akan memusnahkan semua makhluk. Ya, sejauh pandangan itu. Jadi kalau Allah membuka hijabnya itu, donya sak isine iku ajur, Mas. Bukan hanya gunung. Jadi yang menampak, yang tampak di balik gunung itu bukan Allah yang tidak terhijabi, tapi Allah yang ada hijabnya. Dan nanti di akhirat manusia, orang-orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hijab. Kok manusia kok mampu, kok kuat waktu itu? Karena di surga itu manusia diberi kekuatan oleh Allah lebih dibandingkan saat hidup di dunia. Tapi tidak ada satupun yang melihat Allah. Bahkan Nabi saat Isra Mi'raj, saat ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Wahai Rasul, apakah engkau melihat Tuhanmu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nurun ana arahu." Aku hanya melihat cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang orang sufi, katanya ketemu langsung dengan Allah Ta'ala. Ya, bel geduel beh itu namanya. Ya. Tapi anehnya pengikutnya itu banyak yang percaya. La ilaha illallah. Seolah-olah gurunya, syekhnya itu lebih tinggi dari Nabi Musa, lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah bisa melihat Allah, indahnya Allah itu sehingga akalnya tercabut, sehingga menjadi gila. Majdubun, akalnya itu majdub. Ya. Lalu menjadi wali majdub atau wali jadab. Yang terangkat apa? Terangkat apanya? Akalnya. Sehingga muncullah apa? Samsudin Jadab misalnya. Kan ada tuh akun namanya Jadab itu. Horor itu. Teman ana pernah curhat, temanku juga pernah. Perihal dewasa dia ingin menjadi pribadi dewasa dalam segala hal. Kemudian saya sering overthinking. Apa overthinking itu? Berlebihan. Kemudian saya sering overthinking dan menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa seperti orang-orang di luar sana yang pemikirannya dewasa. Apakah nasihat buat ana dari sudut pandang Islam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fadlallahi 'alaika 'azima." Sesungguhnya keutamaan yang Allah berikan kepada engkau teramat sangat besar sekali banget, nemen. Maka jangan pernah meremehkan anugerah yang telah Allah titipkan pada diri kita dengan cara fokus kepada kekurangan kita saja. Pokoknya aku ki ora dewasa, aku ki guru cah cilik, cilik, cilik, cilik, cilik, cilik. Saya tidak bisa dewasa selamanya, selama-lamanya. Aku adalah orang cilik, aku adalah orang lemah. Sehingga membuat dia tuh sering murung, tidak percaya diri. Karena dia terlalu fokus melihat satu kekurangan yang dia miliki. Padahal manusia itu dikatakan oleh Nabi tidak hanya memiliki satu sifat, dua sifat. Dia memiliki banyak sifat. Nabi mengatakan, "La yakrahu mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Tidak boleh seorang mukmin membenci mukmin yang lain. Jika mukmin ini membenci satu sifat yang ada pada diri saudaranya, maka dia ridho terhadap sifat-sifat baik dia yang lainnya. Artinya dalam diri manusia itu ada sisi negatif dan positif. Positifnya itu sedikit, Mas. Negatifnya itu sedikit, positifnya banyak. Kenapa kita fokus kepada yang negatif ini, kekurangan yang ada pada diri kita? Lah saya itu nek gagah sawaku dhewe strimo nang omah wae nangis bendino. Ya Allah, aku urip pisane kok ya cendek lemu. Kok ora putih glowing. Kenapa saya tidak tinggi, tampan, rupawan, gagah perkasa seperti Abu Lahab misalnya, ganteng gitu misalnya. Saya pernah membuat satu ceramah ringkas judulnya Hitam Putih. Sebelum Hitam Putih ada kan. Mengisahkan tentang seorang yang lahir dalam keadaan hitam dan lahir dalam keadaan putih. Yang putih itu adalah Abu Lahab. Putih, tinggi, besar, tampan, kaya raya, panglima perang, status strata sosial tinggi, dan seorang bisnismen yang sultan, Sukim Blegedu. Itu Abu Lahab. Dan saking tampannya dia diberi gelar Abu Lahab. Karena pipinya itu putih, terus ada merah merona di pipinya. Itu seolah-olah dia ada api yang menyala di pipinya. Bisa bayangke? Orang tampan, pipinya mubal. Gitu. Dan bukan dibikin-bikin ya. Kan ada orang itu, wah gen ketok merah merona dipulas abang-abang. Maka raine ireng. Dipulas abang itu malah kaya wong ya, babak bundas bar diantem wong patang pasar kae. Tapi Abu Lahab ini gantengnya itu alami. Alami ganteng. Tetapi dia masuk neraka. Kemudian ada salah seorang datang kepada ulama, nama ulamanya saya lupa ya. Dia mengeluhkan, kenapa kok saya ini kok lahir dalam keadaan hitam legam begini. Bibir saya ndomblin duwer. Rambut saya keriting merentel seperti buah anggur. Katanya ulama ini, la tahzan min ajli annaka aswat. Jangan kamu sedih hanya karena kamu itu hitam. Fa innahu thalathatun min khiyarillahi minasudan. Di sana ada tiga orang yang menjadi pilihan dan kekasih Allah, ketiga-tiganya ini orang negro. Yaitu Bilal bin Rabah, Mihja' Maula Umar ibn al-Khattab, dan Luqman al-Hakim. Bilal ini negro, ireng geteng itu. Ya, putih emang nek meringis ngono lagi. Kelihatan putih. Mihja' ini budak yang kemudian dibebaskan, dibeli oleh Umar bin Khattab lalu dibebaskan. Lalu Luqman al-Hakim, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Ya, tapi Luqman al-Hakim ini seorang tua, negro, ya, hitam, kakinya itu pentor, rambutnya keriting, bibirnya tebal, wes. Dan dia hidup di sebuah desa bernama Noba di pedalaman benua Afrika. Tetapi namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada surat Luqman. Coba, itu kisah tentang Luqmanul Hakim itu bisa antum dapatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi jangan sedih dianggap orang yang gak dewasa. Yang tidak membuat kita tidak dewasa itu ya karena kita terlalu fokus terhadap kekurangan tadi itu. Ingat-ingatlah bahwa keutamaan Allah yang Allah titipkan pada diri kita besar. Kita syukuri, kita gali potensi kita. Ya. Orang dewasa yo men kan mungkin bisa jadi apa, menjadi tokoh nasional ya. Menjadi sahabat bagi anak-anak muslim ya ta. Misalnya antum bejo itu, mari pengajian bersama Kak Bejo gitu. Orang dewasa yo men, dunia kita dunia anak-anak. Memberikan pendidikan dan dakwah kepada anak-anak. Banyak kan? Ada Kak ini, Kak itu, Kak ini, Kak itu. Benar enggak? Mungkin potensi antum di situ. Atau di tempat yang lain. Dan tinggalkan orang-orang yang suka membuli antum. Jadikan bulian dia sebagai cemeti, lecutan dan motivasi untuk lebih mengembangkan potensi diri. Perbanyak teman. Tunjukkan kepada orang-orang bahwasanya antum itu seorang yang dewasa dan berprestasi. Kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah mempelajari ilmu tasawuf? Ana dengar katanya ilmu tasawuf ada yang hak dan ada yang batil. Ilmu tasawuf ya ilmu sufi tadi itu. Kalau kita mencukupkan diri dengan kitab-kitab akidah, warisan para ulama ussalafus saleh, cukup. Kitab-kitab yang ditulis ulama ahli sunnah cukup. Wong sing sahih-sahih yang berlandaskan Al-Qur'an sunnah aja banyak yang ngantek rako berdiwaca kok golek sing ra cetok. Gitu. Bener apa enggak? Antum hadir di sebuah jamuan makan. Ini menunya sehat, bergizi, lezat-lezat. Ya. Lah kok malah golek menu sing ora patek bergizi tur ya ora patek enak. Ya. Apa contohnya? Gembus goreng ini misalnya. Wis gembus kuwi sampah stok ora enak vitamine, gorenge nganggo minyak bekas yang sudah 12 kali. Wah, aku kalau jauh dari gembus itu perasaan menjadi tergembus-gembus gitu misalnya. Enggak bisa pisah dari tempe gembus. Itu orang beng itu. Sementara ada makanan yang lezat, yang bergizi malah nyari. Tidak jelas. Cari yang jelas saja. Bagaimana sihir itu? Apakah ada? Dan jika percaya maka termasuk syirik. Karena teman saya ada yang terkena sihir guna-guna. Saya berencana setelah kita selesai membaca kitab ini, kita akan membaca kitab tentang sihir nanti. Ditunggu saja waktunya kalau Allah memberikan jatah usia. Bagaimana menyikapi kejadian negara kita tercinta ini yang semakin ruwet? Emang antum ini? Wah, ini pengamat negara ini, Bang. yang menjadi seorang pengamat negara, atau dia menjadi alumni universitas ngambil jurusan tata negara. Jadi di antara tanda baiknya seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dia. Karena ilmu itu ada dua. Ilmun yanfa' dan ilmun la yanfa'. Ilmu yang bermanfaat bagi dia. Dan ilmu, kalau kita pelajari ilmu itu enggak ngaruh apa-apa bagi diri kita. Antum ruwet mikir kasus sampo misalnya. Iki sampo itu kok randang wes-wes bulet ae kaya entut nang jero kathok misalnya begitu. Lah urusanmu apa lho gitu? Kamu tahu itu tidak akan mempercepat, kamu enggak tahu itu juga tidak akan memperlambat. Sing penting anak bojomu open ono. Ora malah ngopeni sampo ae. Kera wes-wes bulet. Dan banyak lho itu yang ngurusi itu. Ya apa ngurusi sampo ae. Kejadian sampo ini membuka mata hati kita bahwasanya ada yang tidak beres di negeri pertiwi ini. Juraku tak akan jerat tak suntik. Iya. Utang negara kita begini, antum tidak akan ditanya nanti di akhirat tentang utang negara. Wallahi tidak akan ditanya. Terus nanti utang negara siapa yang bertanggung jawab? Ya sing utang no. Biyen sapa kuwi sing nandatangani utang itu, dia nanti. Adapun kita enggak. Gitu. Jadi mulai belajarlah memahami hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Ada istri saya itu pernah ngomong ini dalam pembicaraan apa namanya yang tidak begitu penting sebenarnya. Dia itu ngomong begini, masuk UNN ya bi, ikhwan itu loh ekonominya belum mapan no, dia sudah poligami lah. Kowe iki ngapa ngurusi orang, ngurusi rumah tanggane uang ini loh. Itu loh. Mbok mikirnya awakmu dhewe kuwi, engko nek aku kira-kira dingonoke kepiye lah kuwi lagek. Lah ngurusi rumah tangga orang itu enggak ada. Ya wis ben nek dia mau melakukan itu wis ben nek ora usah. Urusanmu ki sing penting anak-anak tok dusi, tok dolang waret, tok terke sekolah rampung. Dadak ngurusi bojone wong barang itu. Itu ilmu. Tidak berguna itu ya. Jadi termasuk urusan negara semakin ruwet ini bukan urusan kita. Apakah berarti kita tidak cinta dengan rakyat? Nah, kita pengajian ini dalam rangka menyelamatkan rakyat ini dari sengatan api neraka, membersihkan akidah mereka dari noda-noda yang akan gondeli mereka kelak di akhirat. Kalau antum hadir di pengajian ini, bersih itu kotoran-kotoran akidah, selamat nanti antum di akhirat. Itu yang terpenting. Adapun negara, sudah ada orang lain yang mengurusi. Saya aja ngurusi satu yayasan, bunda kira karu-karuan. Ngurusi satu yayasan itu. Nah, kok ada orang yang dia bukan sarjana politik, dia juga tidak kuliah, dia siang pagi sore ngurusi urusan negara. Ruwet, Pak. Jangan mengurusi urusan yang tidak menjadi urusan kita, maka kita akan diberikan ketenangan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya bekerja di sebuah perusahaan tetapi harus membayar terlebih dahulu? Ya bayarnya itu haram, Mak. Bayarnya itu apa dulu? Bayarnya kalau yang dimaksud sogoan, maka itu haram. Terus hukum kerjanya bagaimana? Ya kalau kerjanya halal, ya halal. Ya jadi satpam, ya halal kerjaan satpam. Masalah dia riswah itu dosa tersendiri yang tidak mempengaruhi keabsahan pekerjaannya itu. Kayak gitu. Misal orang antum pengen menikah, istri antum itu misalnya belum waktu umur, tidak boleh negara untuk menikah. Ini umurnya cik 15 tahun kok nikah, enggak boleh. Terus antum ngasih duit sama Kristo, boleh dhewe njaluke piro gitu misalnya. Terus boleh, sah enggak pernikahannya? Sah. Masalah antum menempuh cara-cara cepat untuk meluluskan permintaan itu satu dosa tersendiri selama masih ada cara-cara halal yang bisa ditempuh, misalnya antum negosiasi atau cari rekomendasi ke camat. Saya dulu begitu, cari rekomendasi ke camat, karena saya dilarang sama pemerintah, tidak boleh kamu menikah buru-buru. Karena hari ini nador, 10 hari berikutnya sudah jadi istri. Ketika saya minta surat pengantar, ya kok buru-buru ini ngopo toh mas, selak ngopo, ya selak rapi ya, batinku. Karena aturan hukum itu jarak antara pengajuan surat ke pemerintah dengan akad nikah itu berapa hari gitu? 14 hari. Nah, saya kurang dari 14 hari. Sampai timbul suara-suara wis isi ngono kuwi. Na'udzubillah min dzalik. Aku ndumele urung isi kok ngendi ae. Pokoke nek ngomong sak karepe dhewe. Lalu kita minta rekomendasi kecamat. Dikasih rekomendasi kecamat. Negosiasi ini. Kalau ada cara halal wajib ditempuh. Jangan pakai sogoan. Tapi kalau pakai sogoan ya itu dosa. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Allah melaknat penyogok dan yang disogok. Sedangkan kami sudah sesuai persyaratan perusahaan dan sudah lolos seleksi perusahaan dan kami tetap harus membayar. Oh, ini bukan rislah ini. Enggak apa-apa antum bayar. Yang berdosa yang nompo. Membayar sesuatu untuk mendapatkan hak kita itu bukan nyogok. Nyogok itu membayar sesuatu yang tidak menjadi hak milik kita. Anak kita masuk kampus. Nilai ujian minimal harus 80. Nilainya dia 70. Tidak diterima. Alah pak tak bayar diterima. Itu namanya nyogok. Tapi kalau anak antum ikut ujian. Nilainya itu sudah 80. Harusnya lulus. Tapi tidak diloloskan oleh pihak kampus. Karena ada orang lain yang nyogok. Lalu antum bayar. Karena nyogoknya piro toh? Nyata imboi. Antum tidak nyogok. Karena antum membayar untuk mendapatkan hak milik. Ini keterangan dan fatwa dari Alimah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hal tersebut berlaku kepada semua pelamar kerja, baik yang sudah lama melamar ataupun yang baru melamar. Apakah hal tersebut termasuk menyuap Ustaz? Dan apakah berdosa? Tidak termasuk menyuap dan antum tidak berdosa. Selama jenis pekerjaannya halal, maka gaji yang diterima pun halal dan bayaran yang antum bayarkan tadi itu tidak termasuk riswah. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.